Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyara talabah wa ikhwati fillah, a'azzani wa 'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini kita masih diberikan sekian banyak kenikmatan, dan terkhusus di malam ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, mengkaji warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini sebagaimana naam agenda kita, yaitu kita akan melanjutkan seputar hukum masalah haji dan umrah. Dan pada pertemuan terakhir telah kita jelaskan tentang sebagian tata cara tawaf, tentang tata cara mengelilingi Ka'bah, tawaf indal Ka'bah. Dan telah kita sebutkan ada beberapa sunnah di sana yang bisa kita lakukan tatkala mengelilingi Ka'bah. Dan mengelilingi Ka'bah ini dilakukan sebanyak 7 kali. Maka apabila seorang telah melakukannya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian nanti diakhiri hitungannya dengan Hajar Aswad, maka salah tawafnya. Akan tetapi di sana ada sunnah-sunnah tawaf yang hendaklah kita laksanakan. Sayang kalau kita tinggalkan, karena keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sunnah-sunnah tawaf yang telah kita sebutkan, yang pertama adalah mencium Hajar Aswad, kalau kita mampu menciumnya. Kalau kita tidak mampu mencium Hajar Aswad, maka kita bisa melakukan alternatif yang kedua, pilihan yang kedua, yaitu memegang Hajar Aswad, kemudian setelah memegangnya kita cium tangan kita sambil mengucapkan bismillah atau bismillah Allahu Akbar. Ini juga sunnah ketika memegang atau mencium atau mengisyaratkan tangan kita ke Hajar Aswad. Disunahkan membaca doa bismillah Allahu Akbar. Naam. Kemudian kalaupun kita juga tidak bisa tatkala tawaf yang mencium Hajar Aswad, gitu juga memegang Hajar Aswad dikarenakan sangat sesak atau membahayakan diri kita, maka kita bisa melakukan alternatif yang ketiga, pilihan yang ketiga, yaitu kita mengisyaratkan tangan kita ke Hajar Aswad sambil membaca doa bismillah Allahu Akbar, atau takbir juga cukup Allahu Akbar. Hanya saja tatkala kita mengisyaratkan tangan kita ke Ka'bah, tidak disunnahkan untuk mencium tangan kita. dikarenakan tangan kita tidak memegang Hajar Aswad. Jadi ini diantara sunnah tatkala kita tawaf. Dan sunnah yang lain yang bisa kita lakukan tatkala kita tawaf, yaitu na'am dengan ittiba. Apa itu ittiba? Yaitu membuka pundak kanan, ya, membuka kain ihram kita bagian atas, dibuka pundak kanan, ya, kemudian ditutup pundak kiri. Dan ini dilakukan selama tawaf, ya, selama tawaf kita lakukan ittiba, yaitu membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri. Kemudian sunnah berikutnya yang bisa kita lakukan tatkala tawaf adalah ar-ramal, berjalan cepat pada 3 putaran pertama. Tawaf itu ada 7 putaran. 3 putaran pertama itu disunnahkan untuk kita berjalan cepat. Namanya ar-ramal. Di atas jalan, di bawah lari. Itu ya kira-kira kecepatannya. Ya, jadi disunahkan kita untuk melakukan ar-ramal. Kemudian diantara sunnah yang lain yang bisa kita lakukan tatkala kita tawaf adalah membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kita panjatkan, kita baca tatkala kita melewati di antara dua rukun, rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi di sela-sela ini, ya, antara rukun Yamani sebelum Hajar Aswad, kemudian ya na'am dengan Hajar Aswad, ini kita disunnahkan membaca doa khusus, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sunnah yang lain yang bisa kita lakukan tatkala kita tawaf adalah menyentuh rukun Yamani. Ya, dinding-dinding Ka'bah itu ada beberapa rukun. Ya, rukun sebelum Hajar Aswad namanya rukun Yamani. Nah, ini disunnahkan untuk kita pegang, kita sentuh kalau juga memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, boleh kita langsung ya terus tawaf, ya, karena menyentuh rukun Yamani itu sunnah. Kalau tidak memungkinkan, membahayakan diri kita karena sangat sesak, sangat ramai, ya, membahayakan nyawa kita, maka ya boleh kita tidak menyentuh rukun Yamani, terlebih posisi kita jauh dari Ka'bah yang mungkin sulit untuk kita mendekati Ka'bah. Dan sunnah yang lain yang bisa kita lakukan tatkala tawaf adalah banyak berzikir. Dengan zikir apa saja, ya, tidak dikhususkan. Ya, tatkala kita mengelilingi Ka'bah itu hendaklah kita banyak berzikir. Ya, zikir secara umum. Ada juga zikir khusus seperti membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kita baca, kita panjatkan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Setelah itu, ya, bisa kita baca zikir yang lain. Ya, zikir secara umum tidak ada batasan. Tatkala tawaf itu kita berzikir, tidak ada bacaan tertentu, batasan tertentu, harus zikir tertentu. Zikir secara umum boleh. Kalaupun misalnya kita tidak memiliki hafalan doa atau tidak mengetahui zikir tertentu atau zikir secara umum, ya, boleh kita membaca Al-Quran. Tatkala tawaf kita pegang Al-Quran, ya, kita sambil baca Al-Quran, ya, ini juga diperbolehkan. Jadi ini diantara sunnah-sunnah tawaf. Nah, dan ini kita lakukan sebanyak 7 kali. Kemudian setelah tawaf, ya, dilakukan sebanyak 7 kali, maka disunnahkan untuk menutup kembali pundak kita yang tadinya kita buka, ya, sebelum tawaf atau permulaan tawaf sampai 7 putaran. Setelah 7 putaran maka disunnahkan untuk ditutup lagi, ya, pundak kanan. ya. Kemudian setelah itu, nah disebutkan di sini, tsumma nafadha ila maqam Ibrahim. Kemudian setelah kita menyelesaikan tawaf dan menutup unda kita, maka disunnahkan kita menuju maqam Ibrahim. Ya. Di dekat Ka'bah ada. Naam, ya. Di dekat Ka'bah itu, dan maqam Ibrahim ini terhitung, naam, posisi dia di luar Ka'bah. Berbeda dengan Hijr Ismail. Kalau Hijr Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah, maka tidak sah seorang tawaf yang masuk ke Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu ya masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Tawaf itu sah di luar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Ya. Jadi setelah kita menyelesaikan tawaf sebanyak 7 kali, maka kita disunnahkan menuju makam Ibrahim sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sambil membaca ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Ya. Wattakhidhu, dan ambillah oleh kalian ya maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Ya, jadi naam tujuan kita ya menuju maqam Ibrahim ini adalah untuk salat di belakangnya. Wa yusalli raka'atain khalfal maqam, salat 2 rakaat ya di belakang maqam Ibrahim. Jadi salat sunnah tawaf. Jadi setelah tawaf kita disunnahkan salat 2 rakaat. Dan disunnahkan juga kita salat itu di belakang maqam Ibrahim. Ya. Di belakang maqam Ibrahim, antum cari maqam Ibrahim, dekat Ka'bah saja. Paling beberapa meter. Antum cari, kemudian antum sholat di belakangnya sebanyak 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini sunnah. Sholat sunnah tawaf. Ya. Kemudian yaqra'u fil 'ula bi surati al-kafirun wa fi tsaniyah bi suratil ikhlas. Kemudian tatkala kita sholat 2 rakaat setelah tawaf itu, disunnahkan setelah membaca Al-Fatihah, kita disunnahkan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua kita disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi ini surat yang kita bisa baca. Tapi ini tidak sesuatu yang mengharuskan atau sesuatu yang wajib. Kalau kita tidak punya hafalan ya, atau hafalan kita mungkin surat yang lain atau yang ingatnya yang lain, ya boleh. Ya. Dan tidak ada batasan membaca surat pendek atau ayat pendek, yang penting dia berasal dari Al-Qur'anul Karim. Naam. Fa illam yatamakkun minas shalah khalfal maqami lizihamin wa nahwihi shalla fi ayyi makanin minal masjid. Maka apabila seseorang itu tidak memungkinkan untuk dia sholat di belakang maqam Ibrahim dikarenakan sesak atau sempit atau ramai dan yang semisalnya, maka boleh dia sholat di tempat mana saja dari masjid. Ya, yang penting dia menghadap Ka'bah. Karena pada hakikatnya, kenyataannya, tak kala kita mau menuju maqam Ibrahim, ya itu sesak. Dan kita harus antri. Ya, karena kaum muslimin yang lain juga paham keutamaan sholat di belakang maqam Ibrahim. Jadi mereka berlomba-lomba. Jadi kalau kita pengen antri, silakan antri. Ya, sudah misalnya si fulan sudah menyelesaikan sholat 2 rakaat tawaf di belakang maqam, barulah kita. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin kita pengen cepat. Ya. Atau alasan-alasan yang lain, maka boleh di tempat mana saja. Yang penting menghadap Ka'bah. Yang penting sholat sunnah tawaf itu menghadap Ka'bah. Kalau tidak, bisa di belakang maqam Ibrahim. Naam. Wa hadha tawaf wa tawaful qudum lil mufarrid wal qarin wa tawaful umrah lil mutamatti. Dan tawaf ini adalah tawaf qudum. Ya, bagi haji ifrad dan haji qarin. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan ada tiga jenis haji yang bisa kita lakukan, yang bisa kita niatkan bagi seorang jemaah haji. Haji yang pertama namanya haji ifrad, yang kedua namanya haji qiran, yang ketiga namanya haji tamattu. Ya. Nah, masing-masing ini ada persamaan, ada perbedaan. Ya. Haji ifrad dan haji qarin ini tidak diawali dengan umroh. Jadi dia langsung haji. Ya, dia menunggu hari haji langsung haji. Tanpa umroh terlebih dahulu. Ini namanya haji qarin dan haji ifrad. Hanya saja perbedaannya antara haji ifrad dan haji qarin. Haji qarin ini dia menggabung niat umroh dengan ya haji. Digabung, tapi tidak mengerjakan amalan umroh. Dia hanya menggabung niat umroh dan haji dan tidak melakukan umroh, langsung haji. Ini namanya haji qiran. Dan nanti kewajibannya dia harus menyembelih. Ya. Dia harus menyembelih hewan sembelihan disebabkan dia memilih haji qiran. Adapun haji ifrad ini sekedar haji, berniat haji, tidak menggabung umroh, niat umroh dan haji, murni dia haji. Dan dia tidak diwajibkan untuk menyembelih. Ya, jadi nanti tanggal 8 langsung saja dia haji, labbaika hajjan, labbaikallah hajjan. Ini namanya haji ifrad. Kalau haji qiran dia menggabung niat labbaikallah umratan wa hajjan. Ini namanya haji qiran, tapi dia tidak melakukan umroh, hanya niat umroh saja yang digabung dengan haji. Ini namanya haji qiran. Ya. Dan nanti pada tanggal 10 Naam, dia harus menyembelih hewan sesembelihan. Naam, sebagai kewajiban dari niat dia haji qiran. Yang ketiga, dan ini banyak dan mayoritas dilakukan oleh jemaah haji. Ya, terutama dari luar Saudi. Mereka berniat haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah menggabung niat umroh dengan haji dan melakukan umroh serta haji. Jadi ada perbedaan dengan haji qiran. Kalau haji qiran itu niatnya saja yang digabung, tidak melakukan umroh. Tapi kalau haji tamattu menggabung niat umroh dan haji, melakukan umroh, melakukan haji. Ini namanya haji tamattu. Yang sebagian Naam berpendapat lebih afdol haji tamattu. Ya, umroh terlebih dahulu. Ya, sebelum haji. Baru pada tanggal haji nanti, hari haji nanti dia haji. Ini namanya haji tamattu. Jadi menggabung niat umroh, amalan umroh dan amalan haji. Ini namanya haji tamattu. Dan pada tanggal 10 nanti dia diwajibkan menyembelih sama seperti haji qiran. Menyembelih hewan sesembelihan dikarenakan dia berniat haji tamattu. Ya. Haji tamattu. Naam, jadi tawaf ini yang dilakukan tadi itu bisa untuk tawaf kudum dan tawaf qarin. Ya, bagi seorang yang berniat haji ifrad dan haji qiran itu disunnahkan untuk dia tawaf kudum, tawaf kedatangan namanya. Ada sebagian menyebutkan tawaf tahniyah. Ya. Tawaf kudum. Ya, dia disunnahkan untuk tawaf. Kalaupun dia tidak tawaf tetap sah hajinya. Dia langsung haji saja. Contoh misalnya dia sampai di Mekah ya tanggal 6 Zulhijjah misalnya. Ya. Manasik haji itu tanggal 8 atau disebut dengan hari tarwiyah. Maka kalau dia niat haji ifrad atau haji qiran, maka disunnahkan dia tawaf. Kemudian bisa juga lanjut sa'i. Sekedar tawaf, tapi bukan umroh ini, sekedar tawaf. Tawaf dan sa'i. Ini disunnahkan bagi seorang yang haji ifrad dan haji qiran. Adapun haji tamattu, ya, dia harus melakukan umroh terlebih dahulu. di bulan-bulan haji. Ya, bulan-bulan haji itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, yang pertama adalah Syawal, bulan Syawal. Kemudian yang kedua adalah Dzulqa'dah. Kemudian yang ketiga adalah Dzulhijjah sebelum ya tanggal 8. Nah, pada bulan-bulan inilah boleh kita melakukan umrah untuk haji. Misal di bulan Syawal kita sudah berniat haji tamattu. Haji tamattu itu harus umrah dulu. Harus melakukan umrah dulu. Tapi kalau haji ifrad dan qiran tidak umrah. Ya. Tapi bedanya dengan haji qiran dan ifrad, ya qiran ini menggabung niat. Kalau ifrad sama sekali tidak melakukan menggabung niat dengan haji, ya umrah dengan haji, tidak pula melakukan amalan umrah. Kita kembali ke pembahasan tadi. Jadi bagi seorang yang haji tamattu, niat haji tamattu, dia harus melakukan umrah terlebih dahulu sebelum haji. Nah, umrah itu dia lakukan di bulan-bulan haji. Boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah, boleh di bulan Dzulhijjah sebelum tanggal 8, karena tanggal 8 itu sudah haji. Contoh misalnya dia na'am melakukan umroh di bulan Syawal, ya dia umroh terlebih dahulu, ya ihram dari mikot, ya kemudian setelah itu tawaf, setelah itu sa'i, setelah itu tahallul, ya dia selesailah umroh. Dia boleh sudah berbaju dengan baju yang bebas sambil menunggu haji, ya apakah tetap di hotelnya atau di mana. Ya, bulan Syawal dia sudah umroh untuk haji. Nah, nanti kalau sudah datang bulan haji tanggal 8 barulah dia naik pakai kain ihram lagi. Ya, untuk melakukan haji. Nah, inilah namanya haji tamattu. Jadi haji tamattu itu harus umroh terlebih dahulu, ya. Harus umroh terlebih dahulu. Kemudian setelah itu haji. Ini namanya haji tamattu. Ya, dan ini paling banyak dilakukan oleh jemaah haji. Ya, mereka berniat haji tamattu, melakukan umroh terlebih dahulu, dilakukan di bulan-bulan haji. Boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah, boleh di bulan Dzulhijjah sebelum tanggal 8. Karena kalau sudah tanggal 8 itu sudah hari tarwiyah, tidak bisa lagi kita haji tamattu. Ya, otomatis kita hanya memiliki dua pilihan, apakah niat haji ifrad atau haji qiran. Kemudian thumma yushra'u lahu yashriba min zamzam wa yasubba ala ra'sihi. Kemudian setelah dia sholat dua rakaat, ya sholat tawaf, ya di belakang makom atau di tempat mana saja yang menghadap Ka'bah, disyariatkan baginya untuk meminum zamzam. Jadi sebelum sa'i, ya setelah tawaf, ya antum disunahkan minum zam-zam terlebih dahulu. Ya, dan disunahkan juga sebelum minum zam-zam itu berdoa. Karena minum zam-zam itu termasuk ya, tempat yang mustajab tatkala seorang berdoa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'u zam-zam lima syuriba lahu." Ya, air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya, jadi sayang kalau kita sekedar minum tidak berdoa. Sebelum minum zam-zam, ahsan berdoa, karena ini termasuk waktu yang mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak kalah meminum air zam-zam. Kita berdoa dengan doa secara umum, apakah untuk kebaikan dunia kita, lebih-lebih untuk kebaikan akhirat kita. Kemudian setelah itu wa yasubba ala ra'sihi. Kemudian dituangkan ke kepala kita. Ini sebagiannya dituangkan. Jadi minum sebagian, yes. Sebagian itu dibasahkan ke kepala kita. Tapi kalau misalnya kita sudah minum semua, kita ambil lagi. Kita ambil lagi, ya. Yeah. Naam, di Masjidil Haram banyak ya tempat ini, tempat zam-zam. Sudah disediakan, mau milih yang biasa, milih yang dingin, ada semua. Kita ambil kasah, ya kita minum sebagian, sebagian kita usapkan dengan kepala kita. Kalau misalnya qadarullah kita sudah minum semua, kita ambil lagi. Kita ngambil secangkir lagi, kemudian diusapkan ke kepala. Ini dilakukan setelah sholat sunnah 2 rakaat ya, dari tawaf. Thumma yarji'u ilal hajar aswad, ilal hajaril aswad, fayastalimahu intayasaro. Kemudian dia kembali ke Hajar Aswad dan menyentuh ya, Hajar Aswad apabila memungkinkan. Jadi setelah kita minum zam-zam, kemudian menuangkan sebagiannya ke kepala kita, kita disunahkan kembali lagi ke Ka'bah. Apa tujuan kembali ke Ka'bah? Untuk mencium atau menyentuh Hajar Aswad kalau memungkinkan. Pada praktiknya sulit. Ya, pada praktiknya sangat sulit. Ya. Kebanyakan orang langsung sa'i. Tsumma yakhruju ila shofa. Kemudian setelah itu menuju ke shofa. Ya, menuju ke shofa ini dalam rangka untuk sa'i. Shofa Marwah. Ya. Jadi setelah kita dari tawaf, kita menuju sa'i. Ya. Menuju untuk sa'i dari shofa, dari bukit shofa dan bukit Marwah. Ya. Dan alhamdulillah bukit shofa itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang namanya bukit kan tinggi. Ya. Nah, bukit shofa dan Marwah itu sudah dipotong oleh pemerintah Saudi dan dimasukkan ke dalam Masjidil Haram. Jadi bukit shofa itu dipotong ya, kemudian dibangun di atasnya atau dimasukkan ke dalam Masjidil Haram. Jadi enak. Ya, kita enak melakukan sa'i yang tidak terlalu tinggi karena bukitnya sudah dipotong. Wa yaqra'u qaulallahi azza wajal. Kemudian sambil dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menuju bukit Safa untuk sa'i, innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara sunnah tatkala kita melakukan sa'i. Ya, pada saat permulaan sa'i itu dimulai dari bukit Safa. Nah, pada saat menuju bukit Safa ini kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, ila akhiril ayah. Dalam hadis yang lain disebutkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa Allah Subhanahu wa taala mulai. Ya, jadi membaca hadis ini juga, doa ini juga. Ya, kalau misalnya lupa atau enggak ingat, ya enggak masalah. Karena ini bukan wajib. Ya, ini sunnah. Maka oleh sebab itu banyak ya dari jemaah umroh atau haji biasanya membawa buku biasanya. Dibekali buku oleh mutawifnya, oleh pembimbing hajinya. Ya, untuk mempermudah. Jadi ketika nanti tawaf, apa saja yang harus kita lakukan, doanya apa saja, itu sudah ada di buku. Biasanya sudah ada ya. Mutawif atau pembimbing haji biasanya sudah menyiapkan buku khusus. Ya. Buku khusus dari amalan-amalan haji. Jadi kalau kita lupa tinggal kita lihat aja. Ketika tawaf apa saja yang harus kita lakukan, doa apa saja yang kita harus baca, begitu juga nanti sa'i. Ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Ya, ketika misalnya tanggal 8 di Mina apa yang harus dilakukan, tanggal 9 ya, wukuf di Arafah apa yang harus dilakukan, tanggal 10 malam 10 mabit di Muzdalifah apa yang harus dilakukan, kemudian tanggal 10 di Mina apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, jadi ahsan bawa buku. Ya. Naam, kadang hafalan itu mudah hilang. Naam. Tsumma yurqah as-Safa hatta yara al-bait. Kemudian dia naik setelah membaca firman Allah Subhanahu wa taala tadi pada saat sa'i, "Inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah dan abda'u bima bada Allahu bih." Kemudian dia naik menuju bukit Safa sampai melihat ke Ka'bah. Jadi dia berhenti sejenak. Ya, ketika berada di bukit Safa ini jangan langsung menuju sa'i, menuju Marwah. Ya. Nah, ada amalan sunnah yang bisa kita lakukan di sini. Tatkala kita berada di Bukit Safa, berhenti sejenak, kemudian wayastaqbilal kiblah. Wayastaqbilul kiblah, kemudian menghadap kiblat, wayarfa'u yadai, dan mengangkat kedua tangannya, wayakul, dan berdoa, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Wa yaf'alu dhalika 3 marrat wa yad'u bainaha tawilan. Jadi ketika kita berada di puncak Bukit Safa, di sana ada amalan sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu berhenti sejenak, kemudian mengangkat kedua tangan kita di atas Bukit Safa, menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, dan membaca zikir khusus. Ada zikirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini zikirnya, sampai 3 kali takbirnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hasabal ahzaba wahdahu. Nah, ini dibaca, zikir ini yang dibaca. Dan dilakukan 3 kali zikir ini. Di sela-sela zikir ini berdoa. Jadi caranya zikir ini dibaca dulu, kemudian berdoa. Dengan doa apa saja? Untuk kebaikan ya di dunia dan di akhirat. Setelah doa, baca lagi zikir ini. Ya, baca lagi. Setelah itu doa lagi. Jadi kita lakukan ini 3 kali. 3 kali berdoa, 3 kali zikir. Jadi ini sunnah yang bisa kita lakukan tatkala berada di puncak atau di Bukit Safa. Nah, setelah itu barulah kita turun. Turun menuju Bukit Marwah. Nah, thumma yanzilu masyian ilal Marwah. Kemudian setelah itu dia turun berjalan kaki menuju Marwah. Ya. Nah, kalau kesulitan ya, itu bisa nyewa apa itu, pendorong kursi roda. Ya, di sana ada namanya ya petugasnya. Ya, rata-rata orang Yaman. Ya, itu pekerjaan orang Yaman. Nah, jadi kalau kita capek atau sudah tidak memungkinkan tenaga kita untuk tawaf, sa'i, ya tinggal kita nyewa na'am petugas ya dari kursi roda, nanti didorongnya, ya didorongnya kita tawaf, ya tinggal kita tawaf saja, dia yang dorong. Ya, ada ini petugas khusus, tapi membayar biasanya, ngeluar duit lagi. Nah, wa yas'a bainal mailain al-ahdharain sa'yan shadidan. Kemudian dia berlari cepat di antara 2 lembah hijau. Jadi pada di daerah antara Bukit Safa dan Bukit Marwah itu, di lembah itu ada namanya lembah hijau. Itu sudah dikasih tanda oleh pemerintah Saudi. Ya. Ada lampu hijau, sudah dikasih tanda. Ya, jadi pada saat nanti ini, tempat hijau ini, tanda hijau ini, ada lampunya hijau kalau tidak salah, itu bagi laki-laki, tapi ini tidak disunahkan bagi perempuan. Ini disunahkan bagi laki-laki. Disunahkan bagi laki-laki untuk lari secepat-cepatnya. Ya, ketika berada di lembah hijau ini. Dan ini disunahkan bagi laki-laki. Tidak disunahkan bagi perempuan. Bagi perempuan tetap berjalan biasa. Ya. Wadzalika lirrijal duna nisa, dan itu disunnahkan bagi laki-laki dan tidak disunnahkan bagi perempuan. Ya. Tsumma yamshi hatta yurqa al-marwah. Kemudian setelah melewati lembah hijau ini, tanda hijau ini, dengan berjalan berlari cepat, secepat-cepatnya. Kalau perempuan jalan kaki. Naam. Ya. Setelah itu naik menuju Marwah. Nah, kalau sudah sampai di bukitnya, itu terhitung 1 kali putaran. 1 kali putaran sa'i. Inilah yang membedakan sa'i dengan tawaf. Kalau tawaf, 1 putaran itu Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad. Baru 1 putaran. Tapi kalau sa'i, Marwah Sofa ke Marwah sudah satu. Ya, Marwah ke Sofa dua. Jadi tidak seperti tawaf. Ya, misalnya Sofa harus ke Sofa lagi, tidak. Kalau Sofa ke Sofa lagi sudah hitungannya dua. Ya, nah Sofa, Marwah satu, Marwah, Sofa dua. Terus seperti itu. Nah jadi setelah berlari cepat dari tanda hijau tadi di lembah tadi, ada tandanya. Naam, kita menuju Bukit Marwah dan sudah terhitung satu putaran. Apa amalan yang harus kita lakukan? Ya, ketika di Bukit Marwah, fayasna'u 'alaiha mithla ma sana'a 'ala as-safa. Maka dia melakukan amalan apa yang dia lakukan di atas Safa. Jadi sama persis. Ya, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di Bukit Marwah itu sama persis seperti di Bukit Safa. Menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian membaca zikir apa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illah wahdahu, anjaza wa'dahu wa nasara abdahu, wa hazamal ahzaba wahdahu. Nah, jadi kita baca doa ini, dikir ini, kemudian berdoa, kemudian baca lagi dikir tadi, berdoa lagi terus sampai tiga kali. Jadi amalannya, amalan ketika di Bukit Marwah ini sama persis ketika di Bukit Safa. Nah, setelah selesai itu kita turun lagi, turun menuju Bukit Safa lagi. Ya, semuanya sama, amalannya sama. Ya, naam. Kemudian wahada syautun, di sini sebutkan, dan ini terhitung satu putaran dari Safa ke Marwah. Thumma minal Marwah ila Safa syautun akhar hatta yatimma sa'iyah sab'ata aswat. Kemudian dari Marwah ke Safa ini hitungan lain, jadi hitungan yang kedua. Ya, sampai sempurna sa'i sebanyak 7 putaran. Ya. Sa'i dilakukan 7 putaran. Wa hadza sa'yul haji lil mufarridi wal qarin. Dan sa'i ini adalah sa'i bagi haji ifrad dan qarin. Wala yatahallalani ba'dahu, dan hendaklah dia belum bertahallul setelahnya. Bal yabqayani bi ihramihima wa huwa sa'yul umrah lil mutamatti', bahkan terus menerus dia dalam ihramnya, dan sa'i ini namanya sa'i umrah, ya, untuk mutamatti'. Ya, jadi selesailah amalan bagi haji tamattu', yaitu umrah. Ya, tawaf sudah, kemudian sa'i sudah. Naam. Wa yatahallalu al-mutamatti' min umratihi bitaksiri si'rihi thumma yalbasu malabisahu. Kemudian seorang yang haji tamattu' tadi, naam, dia bertahallul dari umrohnya dengan cara, naam, mencukur rambutnya. Jadi selesailah umroh. Ya, umroh selesai. Naam, tanda umroh selesai itu diakhiri dengan tahallul. Tahallul itu dengan memotong rambut. Dan memotong rambut itu ada dua cara yang disunnahkan. Yang pertama adalah dengan cara digundul, dan ini yang paling bagus. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sebanyak 3 kali. Ya, orang yang bertahallul sampai menggundul kepalanya. Atau cara yang kedua, bertahallul dengan cara yang kedua, yaitu merapikan rambut. Ya, semuanya tapi. Semuanya dipendekkan. Karena mayoritas atau banyak juga kaum muslimin, atau mungkin karena jahil, atau mungkin alasan yang lain, mereka bertahalul sekedar bertahalul dan menyelisihi, ya, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertahalul sekedarnya aja. Potong ujung rambut selesai. Ya, potong ujung rambut selesai. Padahal ini tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya. Yang ada contoh, yang ada sesuai dengan petunjuk Rasul, amalan Rasul yang beliau lakukan, ya, yang beliau perintahkan adalah mencukur semua rambut, ya, dengan cara digundulkan atau ditipiskan, ya, atau ditipiskan. Maka inilah naam cara bertahalul yang benar, yang sesuai dengan sunnah. Kemudian thumma yalbasu malabisahu, kemudian dia memakai pakaian biasa, ya, ini untuk haji tamattu, dia umroh terlebih dahulu. Setelah tahalul dari umroh, dia boleh melakukan apa saja yang tadinya mungkin dilarang pada saat umroh. Dia boleh memakai pakaian yang berjahit, mendatangi istrinya, karena belum haji, ya, umroh sudah selesai, nunggu waktu haji, ya. Hatta idza kana yauma tarwiyah wa huwa yauma tsamin min dzilhijjah ahramal mutamatti' bil haji min makanihi. Kemudian apabila sudah masuk hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 bulan Dzulhijjah, maka seorang yang haji tamattu' tadi berihram haji dari tempatnya. Nah, jadi kalau sudah tanggal 8, maka dia pakai kain ihram lagi. Ya, pakai kain ihram lagi. Dan ihram dari tempatnya masing-masing, dari hotelnya masing-masing. Ya, inilah namanya haji tamattu'. Jadi haji tamattu' itu umroh dulu di bulan-bulan haji sebelum hari haji. Setelah itu baru melakukan haji. Inilah yang dimaksud dengan haji tamattu'. Dan inilah mayoritas yang dilakukan oleh atau yang diamalkan oleh jemaah haji. Yang mayoritas mereka memilih haji tamattu', melakukan umroh dulu baru melakukan haji. Kemudian wa kadza ghairuhu minal mahillina bi Makkah wa qurbiha, dan begitu juga yang lainnya, ya, dari orang-orang yang tinggal di Makkah dan sekitarnya, ya, mereka ihram dari tempatnya masing-masing pada saat melakukan haji. Kemudian wa yustahabbu lahu ayaf alama fa'alahu indal miqat minal ihtisal wa tatayyub wa tandifi, dan disunnahkan bagi seorang jemaah haji untuk melakukan apa yang dilakukan pada saat di miqat, dari mandi, kemudian memakai minyak wangi, dan ya, melakukan sunnah-sunnah fitrah. Jadi sebelum kita melakukan amalan haji pada tanggal 8, sebelum kita memakai kain ihram dan berniat ihram haji, di sana ada amalan-amalan sunnah seperti umroh, yaitu mandi terlebih dahulu. Ya, sebelum kita melakukan haji itu disunnahkan untuk mandi. Kemudian yang kedua adalah ya, melakukan sunnah-sunnah fitrah. Ya, sunnah-sunnah fitrah itu banyak. Sebagian riwayat menyebutkan 5 amalan. Sebagian riwayat, kalau tidak salah hadis Aisyah, itu 10 amalan. Jadi sebelum kita memakai kain ihram, kemudian niat haji, kita disunahkan mandi dan melakukan sunnah-sunnah fitrah. Di antara sunnah-sunnah fitrah adalah mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, ya, membersihkan bulu kemaluan, memotong kuku. Ya, ini di antara sunnah-sunnah fitrah. Kemudian disunahkan juga dia memakai minyak wangi. Ya, memakai minyak wangi ini dilarang kalau sudah umroh dan haji. Tapi kalau sebelum umroh dan haji, ini disunahkan. Ya, disunahkan sebelum kita umroh dan sebelum haji, itu disunahkan memakai minyak wangi. Sebagian naam menyarankan kalau memakai minyak wangi sebelum haji atau umroh, pakailah di tempat-tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan kain ihram. Ya, pakailah minyak wangi di tempat-tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan kain ihram. Nah, jadi ini sunnah-sunnah yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh seorang tatkala sebelum haji, begitu juga sebelum umroh. Ya, mandi, kemudian melakukan sunnah-sunnah fitrah dan memakai minyak wangi. Nah, kalau sudah niat haji atau niat umroh, maka naam, sebagian sunnah-sunnah fitrah itu tidak boleh lagi dilakukan. Begitu juga memakai minyak wangi. Kalau sudah niat umroh atau niat haji, tidak boleh lagi seorang mencukur rambutnya. Tidak diperbolehkan lagi seorang memotong kukunya. Tidak diperbolehkan lagi seseorang memakai minyak wangi, karena dia sudah niat umroh atau haji. Maka ini sudah masuk larangan-larangan ya pada saat umroh dan haji, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wayatawajjahu jami'ul hujjaji ila Mina mulabbiyan. Dan kemudian pada tanggal 8 itu, setelah seorang jemaah haji memakai kain ihram dan berniat haji dari tempatnya, dari hotelnya masing-masing, kemudian dia menuju ke Mina dalam keadaan bertalbiyah. Jadi disunnahkan, di antara sunnah-sunnah haji adalah banyak melafadzkan lafadz talbiyah. Ya. Nah, lafadz talbiyah telah kita sebutkan ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu banyak membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikal kalabbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulku la syarikalah. Jadi ini terus menerus dibaca dan disunahkan pada saat haji itu mulai tanggal 8 sampai tanggal 10, diputus pada saat Na'am mau melempar Jumratul Aqabah. Ya, ini batas terakhir disunahkan membaca talbiyah bagi jemaah haji. Disunahkan mulai tanggal 8 banyak membaca doa tadi. Ya, terus menerus tanggal 9 juga disunahkan banyak membaca talbiyah. Kemudian diakhiri berakhir membaca talbiyah ini tanggal 10 pada saat seorang melempar Jumratul Aqabah. Karena tanggal 10 bulan haji itu Jumratul Aqabah, jumrah jamarat yang dilempar hanya satu, yaitu Jumratul Aqabah yang paling besar. Adapun tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah atau 13 Dzulhijjah yang dilempar tiga-tiganya. Yang kecil, yang tengah, yang besar. Adapun tanggal 10 yang dilempar hanya satu. Yang kecil belum. Ya, yang tengah juga belum. Yang besar dulu yang dilempar. Barulah nanti tanggal 11, 12, 13 dilempar tiga-tiganya. Ya. Setiap jamarat itu dilempar sebanyak 7 kali lemparan. Kalau 3 yang dilempar jadi 21 kerikil yang harus kita siapkan. Kita cukupkan dulu. Ya Pak, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.